Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Kitabul Musamma Al-Qaul Mufid. Syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Masih di bab majaa anna ba'du hadil ummah ya'budul ausan. Hadis terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Albarqani rahimahullah dari hadis Sauban radhiyallahu anhu. Wa rawahu Al-Barqani fi sahihi. Wa zada wa innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Wa idha waqa'a alaihimu sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Wala takumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awsana. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun salasun. Kulluhum yaz'amu annahu nabiyun. Wa ana khatamun nabiyin. La nabiyya ba'di. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratan la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahu tabaraka wa ta'ala. Hanyalah yang aku takutkan menimpa umatku adalah pimpinan-pimpinan, imam-imam yang menyesatkan. Dan apabila telah terjadi pertumpahan darah, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan dihilangkan hingga datangnya kiamat. Wala takumu sa'ah, dan tidak akan terjadi kiamat hingga adanya kabilah dari umatku yang bergabung dengan musyrikin, dan hingga ada segolongan dari umatku ikut menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di tengah umatku para pendusta sebanyak 30, masing-masing mengaku dirinya nabi, sementara aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Wala tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqq mansuratan, dan terus nantiasa ada sekelompok dari umatku, segolongan dari umatku di atas al-haq dalam keadaan ditolong. Tidaklah membahayakan mereka orang yang memusuhi mereka dan orang yang menyelisihi mereka hingga datang perkara keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-imam Asy'ah Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salazun. Ucapan beliau alaihi salatu wassalam, sesungguhnya akan ada di tengah umatku para pendusta 30. Qala rahimallah, hasarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'adad wa kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun ukhiya ilaihi wa hum kadzabun. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang mereka dengan angka 30 yang masing-masingnya mengaku dirinya nabi, diberi wahyu, sementara mereka adalah kadzabun, para pendusta. Karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, sementara seperti aliran Ahmadiyah yang punya, yang pendirinya dan pimpinannya siapa? Siapa pimpinannya, pendirinya? Loh, di Bontang ini sudah ada. Di Bontang itu ada Ahmadiyah. Walaupun dilarang tapi masih ada. 6. Mirza Ghulam Ahmad. Mereka menafsirkan ayat khatamun nabiyyin itu, khatam itu cincin. Nah, cincin kenabian. Padahal ahli tafsir sepakat khatamun nabiyyin adalah penutup para nabi. Tapi tafsirnya dia adalah khatamun nabiyyin itu cincin kenabian. Nabi Muhammad adalah cincin para nabi, yakni perhiasannya para nabi. Katanya dia punya cincin kenabian. Mirza Ghulam Ahmad juga punya cincin kenabian. Artinya tafsirnya mereka itu berarti tidaklah meniadakan adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini dibantah dengan riwayat ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Jelas-jelas tidak ada nabi setelahku. Kalau mereka masih menafsirkan dalil mereka ayat surah apa yang menyebutkan khataman nabiyyin ay surah, maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya surah Al-Ahzab. Nah, tidaklah Muhammad itu adalah aba ahadim min rijalikum, bapaknya orang laki-laki di antara kalian. Karena tidak ada keturunan Rasulullah SAW yang laki-laki yang hidup sampai dewasa. Anak laki-laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dari istri Khadijah Khadijah radhiyallahu anha, kecuali siapa? Ibrahim. Dari istri beliau siapa? Maria al-Qibtiyah dari bangsa Qibti, Mesir. Nah, meninggal juga masih kecil. anak laki-laki dari Khadijah radhiyallahu anha. Siapa anak laki-laki Rasulullah dari Khadijah? Siapa saja? Qasim, satu. Sehingga beliau diberi nama kunyahnya Abdul Qasim. Dua. Tahir. Enam. Masih ada? Sudah? Masih ada satu. Siapa yang masih ingat? Cari nama putra Rasulullah SAW. Sudah disebutkan. Satu Qasim, Tahir, Ibrahim. Satu lagi. Enam. Semuanya meninggal waktu masih kecil, belum dewasa semuanya. Maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari laki-laki kalian. Naam. Walakin Rasulullah, namun beliau adalah rasulnya Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Naam, itu ayatnya. Di situ dipelintir-pelintir sama Ahmadiyah, khatam itu bukan penutup tapi cincin. Maka bisa dibantah dari dengan hadis Sauban yang ada pada kita. Rasulullah SAW menyatakan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Qala Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'dah. Bahwasanya nabi alaihi salatu wasallam adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Tidak ada nabi setelahnya. Nabi yang betul, nabi yang benar enggak ada. Yang ada ngaku-ngaku. Yaz'umu wa yad'i annahu nabiyyun. Menyangka dan mengaku-ngaku dirinya nabi. Maka digelari oleh Rasulullah SAW sebagai kadzab, para pendusta. Kadzabun, para pendusta. Faman za'ama annahu nabiyyun ba'da rasul alaihi salatu salam fawa kadzibun kafirun halaluddam wal mal. Barang siapa yang mengaku-ngaku bahwasannya dirinya nabi setelah Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia adalah pendusta, kafir, halal darahnya. Nah, perlu dihukum bunuh, diperangi, dibunuh oleh yakni pemerintahan kaum muslimin yang berhak untuk mengeksekusinya. Wa man saddaqahu fi dzalik, siapa yang membenarkannya juga, dia juga dihukumi kafir. Yustatab wa in taba wa illa yuktal. Maka dihukumi kafir, dimintai tobat. Kalau tidak mau tobat, kalau mau tobat alhamdulillah. Kalau tidak mau tobat juga dibunuh karena telah kafir. Man baddala dinau faktul. Faktulu man baddala dinahu. Bunuhlah orang yang telah mengganti agamanya, telah kafir, murtad, dihukuminya. Seperti yang ngaku nabi, Rasulullah SAW masih hidup. Rasulullah SAW masih hidup, sudah ada orang yang mengaku dirinya nabi. Seperti siapa? Sebelumnya? Naam. Musailamah Al-Kadzab dari negeri Yamamah. Naam. Yang akhirnya diperangi karena itu di akhir masa hidupnya Rasulullah SAW, baru diperangi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Perang besar di Yamamah. Naam. melawan Musailamah Al-Kadzab dengan bala tentaranya. Kemudian dia terbunuh. Juga masih di zamannya Rasulullah alaihissalatu wassalam, Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Sudah juga mengaku-ngaku menjadi nabi, sehingga para sahabat mendatanginya dan membunuhnya. Dibunuh. Hukumnya kafir, halal darahnya. Kalau itu sebelum wafatnya Rasulullah, didatangi para sahabat dan dibunuh. Sebelum wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. 6. Di zamannya pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul lagi ada orang yang ngaku-ngaku menjadi nabi. Namanya At-Tulaihah. Tasghir dari Tolhah. Tasghir maksudnya tasghir. Tulaihah bin Khuwailid. 6. Dari Bani Asad ibnu Khuza'ah, Khuzaimah. Namun dia bertobat. Bertobat, kemudian bagus Islamnya. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak dibunuh karena dia bertobat, kemudian memperbagus agamanya. Masih di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sijah At-Tamimiyah dari Bani Tamim. Perempuan ini yang dinikahi oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi suami istri ngaku nabi. Ketika Musailamah Al-Kadzab mati, dia taubat. Yaitu Sijah At-Tamimiyah. Orang-orang yang ngaku-ngaku nabi. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad. Yang dikenal dengan aliran Ahmadiyah. Nisbah kepada dia. Mirza Ghulam Ahmad. Dari mana? India? Hah? Dari India? Karena gelarnya Ghulam. Mirza Ghulam itu gelar di India ya. Namanya Ahmad. Sehingga dinisbahkan kepada dia Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah. Di Indonesia banyak. 6. Ada di Jakarta namanya siapa? Perempuan. Lia Eden. 6. Perempuan. Ada di mana? Bogor, Jawa Barat. Cecep siapa gitu. Kenalnya. Ngaku nabi. Di Jombang yang belum lama kemarin, yakni Gus Jari Supardi. Ya ini perkembangan dalam agama khususnya Indonesia ya, perlu sedikit tahu lah. Yang ngaku nabi kemudian berganti namanya Isa. Karena penerus risalahnya Isa katanya. Belum lama juga siapa? Ahmad Musaddiq, ya, pendiri Qiyadah Islamiyah. Kemudian dibubarkan Qiyadah Islamiyah, dihukumi sebagai aliran sesat, dibubarkan. Kemudian muncullah Ghaffatar, kelanjutan dari Qiyadah Islamiyah. Ghaffatar, apa singkatannya Ghaffatar? Kepanjangan apa? Nah, Fajar Terang atau apalah gitu ya. Grup apalah itu. Ghaffatar sempat pengikutnya banyak. Bahkan ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang dari berbagai, dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Kalimantan juga ada, dari Sulawesi pengikutnya. Ghaffatar kemarin yang ditangkapin. Pernah di Maluku perempuan, di Sulawesi juga perempuan ngaku nabi, enggak hafal namanya. Nah, ini di Indonesia yang pernah termuat, belum yang tidak termuat. Kadzabun, para pendusta. Itu kalau di negeri Islam, yustadab, panggil, ditegakkan hujah, disuruh taubat, 3 hari tidak taubat, dibunuh. Hartanya disita semuanya, jadi milik harta negara, baitul mal. Karena harta orang yang murtad tidak bisa diwariskan. Nah, itu kalau hukum murtad, hukum kafir. Panggil, dudukkan, panggilkan orang yang punya ilmu, jelaskan, iqamatul hujjah, dalil-dalilnya, penjelasannya, sampai gamblang, terang. Gimana? Kasih waktu 3 hari. Setelah diterangkan ini waktu 3 hari paling lambat, tobat atau tidak. Kalau tobat, alhamdulillah, hartanya dikembalikan. Dipantau tahanan luar, perkembangannya bagaimana, benar nggak tobatnya itu. Kalau 3 hari tidak tobat, sudah eksekusi. Nah, mau dipancung atau ditembak, terserah qadhi, hakim yang memutuskan. Hartanya yang ditahan tetap jadi harta baitul mal karena dia tidak mau bertobat. 6. Wa qalu kadzabun salasun. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzabun salasun, para pendusta yang berjumlah 30. Hal dhaharu amla? Apakah sudah nampak muncul semuanya atau belum? Al jawab, dhaharu ba'duhum, telah muncul sebagiannya. Wa ba'duhum yuntadhar, sebagiannya ditunggu aja, pasti ada. Kalau dihitung 30. Loh, masa cuma 30? Indonesia aja sudah ada 10-an, ada yang bilang sekitar puluhan, itu yang sempat diberitakan. Belum yang di negara-negara lain. Akan dijelaskan. Li'anan Nabiya SAW lam yahsurhum fi zamanin mu'ayyan. Karena Nabi SAW tidak membatasi pada zaman tertentu. Wa ma damat sa'ah lam takum, selama kiamat belum datang. Fahum yuntador, kalau memang belum 30, maka ditunggu aja. Sebagian ulama menjelaskan 30 itu adalah pembesarnya, yang pengaruhnya besar. pengikutnya besar. 6. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menjelaskan hadis istiraq, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 6. Padahal kalau golongan-golongan Islam 73 lebih. Maka dijelaskan oleh para ulama, itu yang besarnya. Yang sebagiannya itu adalah pecahan-pecahan. Yang besarnya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan 30 yang masing-masingnya mengaku nabi, nabi-nabi palsu. Adalah yang besar-besarnya, yang punya pengikut banyak. Dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz, yakni dajjalun, ada tambahan kadzabun dajjalun, para pendusta dajjal. Karena dajjal itu artinya sama dengan kadzab, pendusta besar. Dustanya itu jelas, nyata. Kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad menerangkan hadis ini, ada man tanabba'a mimman istahara bidzalika wa urifa wattaba'ahu jama'atun ala dhalalah fa wujida hadzal 'adad fihim. Disebutkan jumlah orang yang ngaku-ngaku nabi itu dari orang-orang yang terkenalnya, yang diketahui pengikutnya banyak, yang mengikuti di atas kesesatan dia. Nah, itu didapati sekitar 30. Kalau yang kali berbesar kelas kakap atau kelas pausnya itu belum 30, ya tunggu aja. Karena Rasulullah SAW menghabarkan pasti ada 30. 6. Diterangkan di dalam syarah kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, wa qad dhahara misdaqu dzalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu, dan sungguh telah nampak benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dari sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan setelahnya. Mimman kana lahum ashabun yusaddiqunahum wa ya'khuduna bi tariqihim, yang mereka memiliki pengikut-pengikut yang mempercayainya dan mengikuti jalan dia. Kamu Musailamah bil Yamamah, Musailamah di Yamamah. Wal Aswad Al Ansi bil Yaman, di Yaman. Wa Tulaiha fi Bani Asad, di Bani Asad. Wa Sijah bi Tamim. Naam, ini Tamim yang kita sebutkan dinikahi oleh Musailamah, kemudian Musailamah mati, kemudian dia tobat, Sijah di Tamim. Ada lagi Al-Muhtar Ibnu Abi Ubaid di zamannya pemerintahan Ibnu Zubair, Khalifah Ibn Zubair. Ini besar juga. Awalnya dia bersama para sahabat, bagus. Nah, namun kemudian dia menyimpang dan besar, banyak pengikutnya. Muhtar Ibn Abi Ubaid. Begitu juga di zamannya Abdul Malik Ibn Marwan. Ada Al-Haris. Nah ya, ngaku-ngaku jadi nabi. Dan terakhirnya nanti adalah Ad-Dajjal Al-Akbar. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan, yakni kadzabun dajjalun, terakhirnya adalah Ad-Dajjal Al-Akbar, yang paling besarnya di akhir zaman. Nah, yang pengikutnya banyak. Qauluhu kulluhum yaz'amu ayyadai, masing-masingnya mengaku-ngaku nabi. Qauluhu wa ana khatamun nabiyyin, sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi. Ay akhiruhum, terakhirnya nabi. Bukan seperti penafsiran Ahmadiyah, khatam itu diartikan cincin. Nah, artikan. Karena cincin bahasa Arabnya juga khatam. Khatam itu aslinya stempel. Nah, Rasulullah dulu stempelnya itu bentuknya cincin. Muhammad Rasulullah di cincinnya itu. Untuk stempel. Ketika para sahabat yakni memberitakan, ya Rasulullah, mereka tidak mau membaca surat. Surat-surat yang dikirim ke raja-raja, penguasa-penguasa kafir, didakwai oleh Rasulullah. Mereka tidak mau membaca surat kalau tidak ada, yakni tanda, stempel. Kemudian, ya kalau begitu buatkan stempel. Stempel Muhammad Rasulullah dipakai di cincin beliau. Itu khatam. Tapi di sini khatamun nabiyyin bukanlah dimaksudkan artinya cincin, tapi akhiruhum, yakni akhirnya para nabi, penutup para nabi. Wa akada dzalika biqaulihi, dan dikuatkan hal itu dengan sabda Rasulullah SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nah, kalau mereka memelintir-melintir ayat, katanya khatamun nabiyyin itu cincin kenabian, nah mereka enggak berkutik dengan hadis ini. Kalau mau mereka nerima hadis. Kalau enggak nerima, walah tambah bahaya. Rasulullah SAW menyatakan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, terakhirnya para nabi, tidak ada nabi setelahku. Fa'inkilah, kalau ada yang mengatakan, mal jawab, amma sabata fi nuzuli Isa ibni Maryam fi akhir zaman. Sekarang ada muskilah. Katanya Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Terus, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya Isa itu masih hidup dan nanti akan diturunkan di akhir zaman? Padahal Isa kan nabi. Katanya enggak ada nabi setelah Rasulullah. Kok ada datang nanti Isa? Ini pertanyaannya. Maka dijawab, pertanyaannya tadi, ma jawab amma sabata fi nuzuli Isa bin Maryam fi akhir zaman ma'a annahu nabiyyun wa yad'ul jizyah wa la yakbaru illa al-islam. Apa jawaban terhadap hadis yang sahih tentang turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman, bersamaan itu beliau adalah nabi. Nah, dan beliau memberlakukan jizyah, akan menguasai negeri-negeri. Wala yakbalu illa Islam, dan dia tidak nerima kecuali Islam. Fal jawab, jawabannya, inna nubuwatahu sabiqatun li nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian Nabi Isa itu adalah mendahului kenabian Nabi Muhammad. Naam. Dia bukan nabi setelah Nabi Muhammad. Sebagai nabi adalah sebelum Nabi Muhammad dia menjadi nabi. Wa amma kaunu yad'ul jizyah wa la yaqbalu illa Islam. Adapun beliau nanti akan melakukan jizyah, upeti bagi daerah-daerah yang ditaklukkan yang ini, dan tidaklah menerima kecuali Islam, falaisa tasri'an jadidan, itu bukan syariat yang baru. Yang sahu kubul jizyah, yang menghapus diterimanya jizyah, bal huwa tasri'un min Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu ahbaro bihi muqarraran lahu, bahkan itu adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Isa itu turun bukan sebagai nabi, maka saat turun kita tidak mengimaninya sebagai nabi yang baru. Nabinya dia sudah sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun dia datang adalah ada misi tugas menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi. Naam. Menghancurkan salib-salib. Makanya beliau tidak menjadi imam ketika sholat jamaah dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi yang menjadi imam. Isa sebagai makmum. Artinya beliau datang itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya dia nabi baru, ya akan punya syariat sendiri. Tapi tidak. Beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah. Sehingga pertanyaannya, siapa nabi terakhir? Jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijawab Nabi Isa karena nanti datangnya, ini salah. Nabi Isa datang bukanlah sebagai nabi yang berdakwah dengan syariat tersendiri, tetapi beliau adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, demikian jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan hadisnya masih belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.